Konsultasi Syariah. Hukum makan ikan sambil minum susu. Pertanyaan. Saya pernah mendengar kita dilarang makan ikan lalu minum susu. Artinya, bila digabung dilarang, tapi bila dipisah dibolehkan. Apakah benar? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kami tidak menjumpai dalil tentang itu, baik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun keterangan para sahabat. Hanya saja, dalam buku pelajaran Nahwu, sering dibuat contoh kalimat tentang huruf an yang tersembunyi. Para penulis buku Nahwu itu membuat contoh kalimat, La ta'kulis samaka wa tashrobal laban. Secara tekstual, kalimat ini bisa diterjemahkan, jangan makan ikan bersama dengan minum susu. Menurut madhab Basrah, yaitu salah satu madhab dalam ilmu Nahwu, kata tashrob yang artinya minum, bisa dibaca dengan dua cara. Pertama, jika kata tashrob dibaca dengan mansub atau huruf ba di fathah, maka berarti ada huruf an yang tersembunyi. Sehingga kalimatnya menjadi, La ta'kulis samaka wa antashrobal laban. Makna kalimat ini adalah larangan untuk menggabungkan antara makan ikan dengan minum susu. Kedua, jika kata tashrob dibaca dengan majzum atau huruf ba di sukun, maka berarti dia disambungkan atau ma'tuf dengan kata la ta'kul. Sehingga kalimatnya berbunyi, la ta'kulis samaka wa tashrob al-laban. Makna kalimat ini adalah larangan untuk makan ikan dan minum susu, baik digabung maupun dipisah. Bisa jadi, karena kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Arab, sehingga contoh kalimat dalam pembelajaran ilmu nahwu sampai mereka bawa dalam kehidupan keseharian mereka, padahal tidak ada hubungannya. Apapun itu, jika pernyataan ini tidak ada dalilnya, berarti bukan bagian dari aturan syariat. Karena itu, kembali kepada hukum asal, bahwa setiap makanan dan minuman adalah mubah selama tidak membahayakan. Jika membahayakan, itu dilarang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, La dororo wa la diror, yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan Shu'aib Al-Arnaut. Apakah menggabungkan makan ikan dengan minum susu itu membahayakan? Kami tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan ini. Anda bisa tanyakan ke dokter atau ahli gizi atau mereka yang memiliki keahlian terkait. Demikian, Allahu A'lam.